Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala walahuma, dan diatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas, maknahu yang semakna dengannya, wa fihi, dan di sana disebutkan, qala ba'duhum, ada orang yang mengatakan, laqad sadaqa nau'u kada wa kada, sungguh benar bintang ini dan itu. Maka Allah kemudian turunkan hadil ayat, sejumlah ayat berikut ini, yaitu fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, sungguh aku bersumpah dengan tempat jatuhnya bintang, wa innahu, dan sesungguhnya laqasamun, itu adalah sumpah, lau ta'lamuna, seandainya mereka kalian mengetahuinya, adalah azimun, sumpah yang agung. Innahu, sesungguhnya dia adalah laqur'anun karim, Al-Qur'an yang mulia, fi kitabim maknun, dalam kitab yang tersimpan atau terjaga. La yamassuhu, tidaklah ada yang menyentuhnya, illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Tangzilum mirabbil alamin, dia turun dari Rabb semesta alam. Afa bihadal hadisi antum mudahinun, apakah dengan perkataan ini kalian mudahinun, basa-basi, wa taja'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian jadikan sikap kalian kepada rizki, kepada rezeki yang Allah berikan kepada kalian, annakum tukadzibun, kalian dustakan. Surat Al-Waqi'ah ayat 75 sampai 82. Penjelasannya tentang hadis di sini dikatakan oleh penulis, kalau itu dihadkan Abu Hurairah dan Muslim, kata pensyarah, kemungkinan besar kalau ini adalah sabku kolamin, salah tulis. Karena hadis ini hanya ada diriatkan oleh Muslim dan tidak diriatkan oleh Bukhari dan Muslim, di catatan kaki sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh Sulaiman, penulis Taisir Azizil Hamid. Wa makna hadis, dan makna hadis ini, lamma nazala al-mataru, maka tatkala turun hujan, ada sebagian orang yang menisbatkan hujan itu sebagai anugerah atau kasih sayang Allah. Sebagian lagi mengatakan laqad sadaqa nau kada wa kada, telah benar bintang ini dan itu. Seakan-akan dia jadikan bintanglah yang menurunkan hujan, atau minimal nazala, hujan itu turun dengan sebab bintang. Wa minhu, mirip-mirip dengan ucapan sebagian orang kafir ini, kata saya Ibnu Taimin, apa yang disebutkan di sebagian buku Tauqid, di sebagian buku-buku Tauqid atau jadwal waktu atau kalender, ya, karena kalender kalau di Saudi bentuknya buku, ya, kalender kalau di Arab Saudi itu bentuknya buku, per tanggal itu satu lembar, nanti tiap hari disobek. Ini hari ini sudah tanggal 1 misalnya, sobek, nanti situ keluar tanggal 2, nanti besok demikian seterusnya sampai habis. Maka sebagian kalender di sana dikatakan waqalla ayukhlifu nauhu, dan jarang-jarang bintangnya menyelisihi, atau mengatakan bintang ini adalah benar. Maka kalimat semacam tidaklah, la ya juzu, tidak boleh. Inilah kalimat yang Allah ingkari atas hamba-hambanya. Maka menisbatkan hujan kepada bintang. Wa hadza syirkun asghar, dan meyakini bintang adalah sebab turunnya hujan adalah syirkun asghar, meskipun pakai kata-kata biiznillah. Fa innahu la yajuzu, maka tetap tidak boleh. Karena semua sebab harus berasal, harus karena semua sebab adalah li'anna kulla asbab minallah. Karena semua sebab itu minallah, datang dari Allah. dan bintang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Maka di sini kita jumpai ada faedah bahwasanya ketika sebab itu tidaklah Allah jadikan sebagai sebab, maka kata-kata insya Allah itu tidak menghilangkan statusnya sebagai syirkun asgar. Kata-kata insya Allah tidak bisa menjadikannya, menghilangkan statusnya sebagai syirkun asgar. Maka misalnya jima tidak Allah jadikan sebagai sebab. Ketika seorang itu mengatakan ini jimat untuk kalau tabrakan supaya anda kalau ditabrak atau keple atau kemudian kesenggol dan sebagainya tidak sakit banget-banget, ya ini adalah sebab untuk supaya kalau kecelakaan tidak dan terlalu parah, insya Allah itu tidak menyelamat, itu tidak menolong. Kata-kata insya Allah untuk syirkun asghar, untuk sebab yang tidak Allah jadikan sebab, itu tidak berfaedah. Maka mengatakan sebab itu adalah bintang dan sebab turunnya hujan, kemudian ditambah kata-kata insya Allah, tetap tidak manfaat. Kemudian la uqsimu, berkaitan dengan kalimat la uqsimu di surat Al-Waqi'ah ini, maka ini semisal dengan di surat Al-Balad, la uqsimu bihadal balad, dan ahli tafsir berselisih pendapat tentang la uqsimu di surat Al-Waqi'ah, demikian juga di surat Al-Balad. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan la di sini adalah artinya tidak. Kemudian namun ada kalimat yang dibuang setelah la, sebelum uqsimu. Kalau untuk ayat ini, maka isinya yang dibuang itu adalah, jadi la ada kalimat yang dibuang, kemudian titik uqsimu kalimat baru. La sihata lima tas'umuna, tidaklah benar apa yang kalian sangka, bahasanya Al-Quran itu dusta atau sihir atau sair atau perdukunan. Ini titik, setelah itu uqsimu bimawaqi'in nujum. Sungguh aku bersumpah dengan tempat jatuhnya bintang, kalau itu adalah Al-Quran yang mulia. Sehingga kalau menurut pendapat pertama ini, kata-kata uqsimu itu tidak ada sambungannya dengan kata-kata la. Itlaqan sama sekali tidak ada sambungannya. Komentar Syaikh Ibnu Utsaimin, wa hadalahu ba'dul wajah. Dan pendapat ini ada unsur benarnya. Kemudian pendapat yang kedua, anal manfi al qasam, uqsimu itu adalah sesuatu yang dinegasikan. Jadi lanya tetap la nafi, artinya tidak, uqsimu itu yang dinegasikan. Sehingga makna ayat la uqsimu walan uqsimu walan uqsima, aku tidak bersumpah dan aku tidak akan bersumpah. Bahasanya Al-Quran itu adalah Al-Quran yang mulia karena perkaranya terlalu jelas. Aku tidak perlu bersumpah karena sudah sangat-sangat jelas, sehingga tidak butuh sumpah untuk meyakini dan menegaskan Al-Quran itu mulia. Pendapat yang kedua ini dikomentari wahad dha'ifun jiddan, ini adalah pendapat yang sangat lemah sekali. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan la di sini adalah harfu tanbih. Ya, misal he atau kalimat semacam itu dalam bahasa Indonesia. Sehingga kalimat setelahnya adalah kalimat positif. Karena lanya itu maknanya intabe, perhatikan. Uqsimu bima waqi'in nujum, aku bersumpah dengan tempat jatuhnya bintang. Wa hadza was sahih, dari tiga pendapat ini maka pendapat yang ketiga lah pendapat yang benar. Dan ini sama persis dengan perselisihan untuk la uqsimu bihadzal balad. Maka ada yang mengatakan lanya itu la nafi. Nanti kalau la nafi yang artinya tidak, ada yang mengatakan muqaddarnya itu sebelum uqsimu. Namun ada juga yang mengatakan aku tidak bersumpah dengan negeri ini karena sudah demikian jelas mulianya negeri ini. Atau pakai pendapat yang ketiga, la-nya itu intabih. Perhatikan, uqsimu bihadal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Kemudian, apa manfaat Allah bersumpah padahal Allah benar, apa yang Allah katakan adalah benar, meskipun Allah tidak bersumpah. Karena sumpah Allah Subhanahu wa taala jika ditujukan pada orang yang beriman dan orang yang percaya dengan apa yang Allah katakan, maka tidak perlu sumpah. Namun jika ditujukan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, sumpah Allah sekalipun tidak ada manfaatnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, sungguh jika engkau datangkan kepada ahli kitab semua ayat, semua hujah, semua dalil, mereka tidak akan mengikutimu. Maka jawabannya, sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedahnya memiliki itu ada beberapa penjelasan, ada beberapa min wujud, ada beberapa sisi. Pertama, ini adalah gaya bahasa Arab untuk menegaskan sesuatu dengan sumpah. Meskipun sesuatu tadi satu hal yang telah diketahui oleh semuanya. Atau sesuatu yang diingkari oleh orang yang diajak bicara. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang nyata. Maka tidak aneh jika dia menggunakan salah satu gaya bahasa Arab. Kemudian penjelasannya kedua, seorang mukmin itu akan bertambah yakin dengan adanya sumpah. Walamani, dan tidaklah terlarang menambahi penguat yang ini bermanfaat menambah keyakinan hamba. Sebagaimana kita ambil pelajaran dari firman Allah menceritakan Ibrahim yang berdoa, wahai Rabbku tunjukkan kepadaku bagaimanakah cara engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Allah berfirman, apakah engkau tidak beriman? Ibrahim mengatakan, aku beriman, akan tapi supaya hatiku tambah mantap. Maka membuat kemudian hamba itu semakin mantap hatinya, satu hal yang tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, biasanya Allah bersumpah dengan hal-hal yang besar yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah dan keagungan Allah dan ilmu Allah. Maka seakan-akan Allah jadikan fi hadzal muqsam bihi, alat yang Allah jadikan untuk sumpah, Allah jadikan sebagai bukti benarnya isi sumpah dengan perantaraan agungnya alat sumpah. Maka di sini Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum, dengan tempat tenggelamnya bintang. Ya, maka tempat tenggelamnya bintang ini muqsam bihi. Ya, ini dijadikan sebagai bukti benarnya isi sumpah. Ya, isi sumpahnya adalah innahu laqur'anun karim. Kemudian yang keempat adalah at-tanwih, untuk memuliakan, untuk menunjukkan hebatnya keadaan muqsam bihi. Untuk memuliakan muqsam bihi, alat yang Allah pakai untuk sumpah, dalam hal ini tempat tenggelamnya bintang. Karena Allah tidaklah bersumpah dengan nama makhluk atau dengan menyebut makhluk kecuali dia adalah makhluk yang agung. Nah, untuk manfaat, dua manfaat yang terakhir ini tentu tidak ada kaitannya dengan benar dan dustanya berita. Namun dia cuma berkaitan dengan dikil ayat, menyebutkan bukti atau ayat atau bukti yang digunakan sebagai untuk sumpah, untuk tanwihan lahu biha wa tanbihan ala azuma ala idhamiha, untuk tanwihan, untuk mengagungkannya. Allah mengagungkan sesuatu isi sumpah biha dengannya, dan untuk menunjukkan mulianya alat yang dipakai untuk bersumpah. Maka ada empat faedah yang disampaikan oleh beliau pensyarah, kenapa Allah itu bersumpah dengan misalnya wal asri wal lail wasyamsi wa duhaha dan seterusnya. Nih, maka ada empat jawaban. Yang pertama adalah Ya, karena ini, karena Al-Quran berbahasa Arab, maka wajar saja pakai gaya bahasanya orang Arab. Yang kedua, untuk menambah yakinnya orang yang membaca ayat, orang beriman yang membaca ayat. Kemudian yang ketiga, untuk menunjukkan agungnya isi sumpah, benarnya atau menunjukkan luar biasanya isi sumpah. Dan yang ketiga, yang keempat, mengisyaratkan mulianya makhluk yang Allah sebut dalam sumpah tersebut. Ketika misalnya wal asri, demi waktu, maka ini menunjukkan pentingnya waktu, mulianya waktu, luar biasanya waktu. Kemudian ada, bahkan ada yang kelima, beliau katakan perhatian dengan isi sumpah. Dan dia adalah sesuatu yang sangat layak untuk diperhatikan dan ditegaskan. Kemudian uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah dengan tempat tenggelamnya bintang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya terkadang dengan aku dan terkadang dengan kami. Nah, apa faedah ketika Allah menggunakan aku dan apa faedah ketika Allah menggunakan kami? Maka di sini dijelaskan, ketika Allah menggunakan di banyak ayat, Allah menggunakan kata-kata aku, maka itu faedahnya yadulu ala infirat wa tauhid. Allah mau menegaskan, mau mengatakan kalau Allah adalah satu-satunya dan Allah adalah mau tauhid, menunjukkan satu-satunya. Bahasanya Allah adalah zat yang esa. Maka dia adalah zat yang esa, tiada sekutu baginya. Kemudian yang kedua, terkadang Allah menyebut dirinya dengan menggunakan kami. Li'anau, karena kata-kata kami menunjukkan kemuliaan. Semisal firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Dan kami tulis maqaddamu, apa saja yang mereka lakukan dan apa saja jejak-jejak mereka. Maka ketika Allah menggunakan kata-kata aku, maka ini Allah ingin ketika itu untuk menegaskan kalau dirinya adalah zat yang esa. Di lain ayat Allah menggunakan kata-kata kami untuk menegaskan kalau dia adalah zat yang mulia. Namun satu hal yang patut diperhatikan, Allah tidak pernah menggunakan kata-kata dua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan makna dua. Karena kalau musanna itu tegas, itu terbatas, bilangannya tidak boleh tidak harus dua. Tapi kalau kami tidak mengharuskan jumlah. Kami bisa memang terkadang menunjukkan bilangan banyak, namun terkadang menunjukkan bilangan tunggal, namun diiringi dengan pengagungan. Kemudian tentang nujum di sini terdapat perselisihan ahli tafsir. Apa yang dimaksudkan? Pendapat yang pertama mengatakan innaha an-nujum al-ma'rufah. Itu nujum yang telah dikenal, berarti apa? Bintang. Sehingga yang dimaksud dengan tempat jatuhnya bintang adalah tempat terbitnya dan tempat tenggelamnya bintang. Dan Allah bersumpah dengan tempat terbit dan tenggelamnya bintang karena itu menunjukkan kesempurnaan kuasa Allah. Fi hadzal intidham, berkaitan dengan jagat raya yang demikian intidham, teratur, al-badi, dengan keteraturan yang sangat indah. Kemudian manfaat yang kedua, kenapa Allah bersumpah dengan bintang? Karena supaya ada sambungannya. Ada sambungan antara Al-Quran, ada hubungan untuk membangun hubungan antara Al-Quran dengan bintang. Karena Al-Quran itu terjaga dengan perantaraan syuhub, nyala-nyala api, yaitu bintang-bintang. Karena langit saat turunnya Al-Quran, sejak Al-Quran itu turun, itu dipenuhi dengan penjagaan yang ketat dan banyaknya nyala-nyala api, yaitu bintang-bintang yang Allah pakai untuk mengejar jin-jin dan setan yang berusaha untuk curi-curi dengar. Maka dipilih bintang karena ini mau membahas Al-Quran. Dan Al-Quran itu punya hubungan dengan bintang. Hubungannya apa? Ketika Al-Quran itu turun, maka penjagaan langit itu demikian ketat. Tidak seketat sebelum turunnya Al-Quran. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan nujum di sini adalah ajalu nuzulil Quran, adalah berangsur-angsur atau batas-batas waktu penurunan Al-Quran. Ya, dalam buku-buku ulumul Quran biasa kita jumpai ungkapan nazalal Quranu munajjaman. Ini bahasa standar di kitab-kitab ulumul Quran untuk mengatakan Al-Quran turun berangsur-angsur. Itu bahasa Arab standarnya di kitab-kitab, di buku-buku ulumul Quran, nazalal Quranu munajjaman. Munajjam di sini artinya berangsur-angsur. Contoh yang lain, perkataan ahli fikih, wajib budak mukatab yang punya utang dengan tuannya itu transaksi kitabah haruslah transaksi yang muajjalan, nanti bayarnya belakangan, dan itu binajmaini, minimal dengan dua angsuran atau lebih. Tidak boleh transaksi kitabah cuma sekali angsuran lunas di belakang. Ya, maka ada budak namanya budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang tuannya berkata kepadanya, jika engkau menyerahkan kepada saya uang misalnya 10 juta, engkau bebas. Nah, transaksi dan kesepakatan antara budak dengan tuannya ini disebut akad kitabah. Kitabah di situ bukan tulisan, ya. Jangan diterjemahkan tulisan. Namun transaksi kitabah artinya transaksi itu. Pemerbedaan budak dengan cara ansuran. Budak membayar kepada tuannya dari sumber yang terserah. Boleh jadi dari uang zakat atau bantuan atau infak orang. Nah, berkaitan dengan transaksi kitabah ada ketentuannya. Harus mu'ajjal. Tidak boleh transaksi kitabah itu duitnya harus saat transaksi, namun duitnya setelah transaksi. Kemudian minimal najmain, minimal dua kali ansuran. Minimal dua kali ansuran. Kalau tadi misalnya 10 juta ya minimal dua kali, ya 5 juta, 5 juta. Ini sekarang disepakati bulan depan 5 juta, bulan berikutnya lagi 5 juta. Nah, maka kalau menurut pendapat ini, maka makna ayat Allah bersumpah dengan mawaqi' nuzulil Quran, waktu-waktu turunnya Al-Quran. Maka berarti bersumpah dengan waktu. Yaitu waktu turunnya Al-Quran, waktu turunnya ayat ini, waktu turunnya surat ini. Maka Allah bersumpah dengan waktu. Itu kalau menurut pendapat yang kedua. Kalau menurut pendapat pertama, Allah bersumpah dengan bintang atau tempat tenggelam dan terbitnya bintang. Pendapat kedua mengatakan Allah bersumpah dengan waktu. Dan telah kita sampaikan berulang kali kaidah penting dalam tafsir, yaitu jika ada dua pendapat atau lebih dari ahli tafsir untuk satu ayat, namun keduanya tidak saling menegasikan, maka kita maknai ayat dengan dua-duanya. Kecuali jika yang satu membatalkan yang lain, maka baru ketika itu tulibal murajjih, kita cari faktor untuk menguatkan salah satu pendapat. Ya, maka kata Ibnu Utsaimin, kita kumpulkan dua-duanya. Maka Allah bersumpah dengan tempat tenggelamnya bintang dan tempat terbitnya bintang sekaligus waktu turunnya ayat-ayat Al-Quran. Wa inna laqasamu law ta'lamuna azim, dan sungguh dia adalah sumpah yang agung seandainya mereka mengetahuinya. Dan wahadal qasam, dan sumpah ini Allah tegaskan keagungannya dengan inna, wa innahu pakai lam laqasamun. Tanwihan untuk mengagungkan isi sumpah dan memuliakannya. Lau ta'lamuna, seandainya mereka, kalian mengetahuinya. Ini penegas atau penguat yang ketiga. Seakan-akan Allah berfirman, sepatutnya kalian mengetahui hal ini dan tidak bodoh tentangnya. Maka dia terlalu mulia untuk tidak diketahui. Fa inna yahtaju ila ilmin wa intibahin, karena dia adalah perkara yang memerlukan ilmu dan perhatian. Maka seandainya kalian mengetahui, dengan betul-betul mengetahui, niscaya kalian mengetahui keagungannya, maka perhatikanlah. Gimana isi sumpahnya? Innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Qur'an itu adalah, sungguh yang Allah wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Tentang Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu wazannya semisal ghufran dan syukran. Maka dia fu'lan. Yang tentang wazan fu'lan ini bisa bimakna isim fa'il dan bisa bimakna isim maf'ul. Bisa maknanya adalah isim fa'il, bisa maknanya isim maf'ul. Maka Quran itu bisa artinya qari. Bisa juga artinya makro. Fa'alal awal, maka kalau kita katakan Quran di sini adalah bimakna isim fa'il, maka qari di sini maknanya adalah jami'. Qara'a di sini maknanya jama'ah. Qara'a di sini maknanya jama'ah. Maka Quran itu bimakna isim fa'il, artinya Quran itu jami', mengumpulkan. Kenapa Al-Quran itu disebut mengumpulkan? Karena dia mengumpulkan berbagai pesan yang terkandung oleh kitab-kitab terdahulu. Maka Al-Quran itu mengumpulkan berbagai macam ajaran yang mengandung maslahat dan manfaat yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Dan ini salah satu makna dari surat Al-Ma'idah ayat yang ke-48, wa angzalna ilaikal kitab, kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan benar, musaddiqan lima baina yadaihi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang dimaksud dengan membenarkan di sini, salah satu maknanya adalah ini, mengumpulkan ajaran yang baik-baik dari semua kitab-kitab terdahulu. Maka semua kitab-kitab terdahulu, ajarannya yang bagus-bagus, yang masih relevan untuk umat akhir zaman, semuanya dikumpulkan dan diletakkan dalam Al-Quran. Wa muhaiminan alaih, dan Al-Quran itu jadi sekaligus jadi hakim untuk kitab-kitab terdahulu. Mana yang masih otentik dan mana yang palsu, Al-Quran adalah hakimnya. Kemudian menurut penjelasan yang kedua, bimakna maf'ul, maka Al-Quran itu maknanya adalah majmu'. Kenapa Al-Quran itu disebut Al-Quran? Karena dia majmu', dikumpulkan jadi buku. Maktubun, ditulis, dikumpulkan di kertas, bahkan kemudian kertas-kertas tersebut dikumpulkan menjadi mushaf atau buku. Mana yang benar dari dua pengertian Al-Quran? Jawabannya dua-duanya benar semua. Maka Al-Quran itu jami', mengumpulkan berbagai macam ajaran yang baik-baik yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, dan demikian juga dia dikumpulkan dan dibukukan. Oleh karena itu Allah katakan di surat Al-Bayyinah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Ya, salah satu makna fiha kutubun qayyimah, di dalam Al-Qur'an kutubun. Kutubun di situ artinya maktubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah artinya dalam Al-Qur'an terkumpul kitab-kitab terdahulu. Qayyimah yang bagus-bagus dari kitab-kitab terdahulu Allah kumpulkan dalam Al-Qur'an. Kemudian di sini Al-Qur'an Allah sebut dengan sifatnya adalah karim. Dan karim dalam bahasa Arab itu punya dua pengertian. Yang pertama, kathiril ata'. Karim itu artinya dermawan, banyak memberi. Dan banyak memberi itu adalah satu hal yang sempurna dalam memberi. Ya, tentu sempurna dalam memberi itu ketika banyak dan sering. Tidak sempurna dalam memberi cuma sekali saja, cuma pernah saja. Sifat sempurna dalam memberi, berbagi kepada orang itu adalah manakala sering. Dan dia muta'adinil ghair, bersifat manfaat untuk yang lain. Kemudian yang kedua, karim itu terkadang bisa artinya adalah asyai al-badi al-hasan, sesuatu yang indah dan bagus. Atau kita terjemahkan dengan mulia. Mulia dalam pengertian bagus. Contoh karim yang tegas maknanya adalah bagus dan tidak mungkin maknanya adalah dermawan, contohnya adalah sabda Nabi kepada Mu'ad bin Jabal ketika mau dikirim ke Yaman, iyaka wa karaima amwalihim. Karaim jamak dari karim. Ketika engkau mengambil zakat dari kaum muslimin Yaman, maka hati-hati jangan ngambil harta yang mulia-mulia, yaitu harta yang bagus-bagus, harta yang bernilai, yang mahal. Maka yang dimaksud dengan harta yang karim artinya al-bahi, yang indah, al-hasan, yang bagus. Dan indah dan bagus itu adalah kesempurnaan fidzat pada sesuatu yang kita sebut karim. Nah, Al-Quran itu karim, itu mana yang dimaksudkan? Jawabannya dua-duanya. Al-Quran itu karim dengan dua pengertian di atas. Maka dua-duanya itu ada dalam Al-Quran. Maka Al-Quran karim dalam artian mulia, dalam artian bagus. Maka tidak ada sesuatu, satu perkataan yang lebih bagus dibandingkan Al-Quran. Oleh karena itu Allah katakan, tammat kalimatu rabbika, sempurnalah firman Tuhanmu yaitu Al-Quran, sidqan wa adla, sempurna dalam jujur dan sempurna dalam adil. Artinya sempurna dalam berita dan sempurna dalam hukum. Dan sempurnanya berita, manakala berita tersebut adalah berita yang valid. Dan sempurna dalam hukum dan vonis, manakala itu adalah hukum yang adil. Kemudian Al-Quran juga karim dalam pengertian dermawan, dalam pengertian banyak memberi. Maka Al-Quran pun memberikan kepada orang yang membacanya dan mengamalkannya berbagai macam kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan agama dan dunia, kebaikan badan dan hati. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuti'il kafirin." Maka janganlah engkau mentaati orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah engkau bihi dengan Al-Quran jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ini demikian firman Allah di surat Al-Furqan ayat yang ke-52. Dan surat Al-Furqan itu makiyah dengan sepakat ulama Quran. Artinya turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sehingga ayat ini dalil bahasanya dakwah itu jihad. Bahkan dakwah yang dengan cara yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'an itu Allah sebut dengan jihadan kabira, jihad yang besar. Oleh karena itu maka tidak benar yang beranggapan bahasanya jihad itu hanya identik dengan perang. Namun perlu diketahui bahasanya jihad punya makna luas dan makna sempit. Makna sempit jihad itulah jihad yang ada di kitab-kitab fikih, kitabul jihad. Adapun makna luas untuk jihad maka mencakup banyak hal. Berbakti kepada orang tua Allah sebut dengan jihad. Nabi katakan pulanglah kepada orang yang mau berangkat jihad perang. Nabi katakan pulanglah fafihima fajahid, maka berjihadlah engkau dengan berbakti pada dua orang tuamu. Maka berbakti kepada orang tua Nabi sebut jihad. Demikian juga berdakwah dengan cara yang benar oleh Al-Quran disebut jihadan kabira. Dan jihad di sini tidak mungkin maknanya perang. Kenapa? Karena di ayat di surat Al-Furqan yang merupakan makiyah. Dan ketika makiyah tidaklah masru', haram hukumnya jihad dengan bentuk perang. Namun dakwah itu adalah jihad dan kabira, jihad yang besar, manakala bil Quran. Wajahidhum ay wajahidil kufar bihi ay bil Quran. Dengan Al-Quran. Bagaimana jihad dengan Al-Quran? Berdakwah dengan Al-Quran, berdakwah dengan menggunakan metode yang diajarkan oleh Al-Quran. Dengan berdakwah dengan menggunakan metode yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran dan kita gali, kita telaah, maka terdapat banyak kaidah-kaidah dalam dakwah. Di antara kaidah dakwah dalam Al-Quran, ketika Al-Quran itu membahas orang, maka membahas orang baik itu lebih banyak daripada membahas orang jelek. Nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu Musa. Kisah yang paling banyak adalah kisahnya Musa dan Fir'aun. Namun kata Musa lebih banyak daripada Fir'aun dalam Al-Quran. Kata Musa itu jumlahnya lebih banyak daripada Fir'aun. Maka Al-Quran lebih banyak membahas orang baik daripada orang jelek. Maka hendaknya ketika seorang itu berdakwah, dia kemudian bahas dan menyinggung tentang masalah, maka membahas orang baik, membahas bagaimanakah itu harusnya porsinya lebih banyak daripada porsi tahdir bahas orang jelek. Maka namun bahas orang bertakwa itu begini-begini, orang sholat itu begini-begini, kalau kita pengen masuk surga itu begini-begini, akhlaknya penghuni surga itu begini-begini, itu harus lebih banyak porsinya daripada porsi tahdir. Karena tahdir Quran untuk Fir'aun itu lebih sedikit daripada cerita Al-Quran dengan tentang Musa. Maka kalau orang itu dibalik, kemudian bahas orang jelek atau yang dianggap jelek lebih banyak daripada bahas orang baik, maka ini dakwahnya tidak dakwah bil Quran. Porsi tahdirnya lebih banyak, apa-apa nyebut orang jelek, apa-apa nyebut orang jelek dengan berbagai macam bentuknya. Orang baik jarang-jarang dipakai, jarang-jarang dibahas. Gimana jadi orang bertakwa, gimana jadi orang yang soleh, bagaimana jadi bapak yang baik, bagaimana jadi suami yang baik, bagaimana jadi ini jarang di orang baik jarang disebut. Nun tahdir itu yang jadi surlu saril, kesibukan yang paling menyibukkan. Maka ini tidak bil Quran. Dakwah yang baik wajahidhum bil Quran, jihad dan kabira. Fa wasilahun liman tamassaka bihi. Maka berdasarkan ayat ini, maka Al-Quran itu senjata. Termasuk ada senjata dalam jihad. Jihad besar menghadapi orang-orang yang menyimpang. Namun itu jadi senjata untuk orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Namun kita perlu untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, kita perlu berpegang teguh dengan perkataan, amal, dan keyakinan. Jangan hanya berpegang teguhnya dengan kata-kata. Kemana-mana teriak berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran. Namun begitu pelajaran tafsir Al-Quran, sepi. Padahal katanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Begitu kemudian belajar baca Al-Quran, sepi. Padahal kuar-kuar berpegang teguh dengan Al-Quran. Mana berpegang teguhnya? Bacanya tidak benar, isinya tidak ngerti. Maka omong kosong kalau mengatakan saya Muslim yang berpegang teguh dengan Quran. Ya, Muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan semangat untuk belajar membaca Al-Quran, untuk kemudian mempraktekannya, dan semangat untuk hadir di majelis tafsir Quran, untuk kemudian berupaya untuk mengerti isi kandungannya. Fala budda ay yasduqa al-aqidata al-amala. Maka keyakinan harus dibenarkan dengan perbuatan. Keyakinan hati harus dibenarkan oleh perbuatan badan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah ingatlah bahasanya di badan itu terdapat satu kumbal daging. Jika dia baik, baiklah badan seluruhnya. Jika dia rusak, maka rusaklah badan seluruhnya. Ala wahyal qalbu, dialah hati. Diatkan Abu Hurairah dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ba'dal isya'.